sanggala mati yang mempercaya mulutnya lelaki berani sumpah tapi takut mati terang bulan terang di pinggir kali wayat timbul di sanggala mati jangan percaya mulutnya lelaki berani sumpah tapi takut mati. Percaya mulutnya lelaki berani sumpah tapi takut mati Mina Bobo oh Mina Bobo kalau tidak Sama-sama dengan pulau. naik naik kamu kan sampai ditinggal turun kembali. Jangan nona main hati, nanti beta cium sekali. Manisio manise, sudah terlalu manise. Sama santan dengan gula, sudah terlalu manise. Mangga mula mangga manis, mangga datang datang pulang. Siu nona muka manis, dibimbingku menjadi gila. Manisio manise, sudah terlalu manis. Sama santan dengan gula, sudah terlalu manis. Burung kakak tua meninggal di jendela. Laura muda punya biasa.